نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih membahas tentang ayat berkenaan dengan sikap berbuat baik kepada anak yatim, yaitu sejumlah ayat di surat Ad-Duha. Maka bagian selanjutnya kemudian renungkanlah firman Allah Ta'ala, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia Allah menjumpaimu dalam keadaan yatim lantas Allah memberikan perlindungan. Maka hal yang menarik, Allah katakan lantas Allah memberikan perlindungan. Allah tidak mengatakan lantas Allah memberikan perlindungan kepadamu. Allah cuma mengatakan lantas Allah memberikan perlindungan. Demikian juga sebelumnya, Allah menjumpaimu dalam keadaan tidak tahu, tidak berilmu. Fahada, lantas Allah memberi petunjuk. Allah tidak mengatakan memberikan petunjuk kepadamu. Demikian juga di ayat, dan Allah menjumpaimu dalam keadaan miskin lantas Allah mencukupi. Allah tidak mengatakan mencukupimu. Kenapa demikian? Kenapa diksinya, pilihan katanya adalah demikian? Maka ada dua alasan. Alasan dari sisi lafal, dan ada alasan dari sisi makna. Alasan dari sisi lafal atau kata-kata adalah dalam rangka supaya usul ayat, akhir ayatnya itu cocok. Semuanya diakhiri dengan kata yang sejenis, atau huruf yang, atau harokat yang sama. Karena di awal ayat, di awal surat, wadduha wallail idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka demikian juga, maka alam yajidka yatiman fa'awa, kalau nanti dikasih ka, nanti jadinya tidak selaras dengan awal surat. Maka semua akhir ayat itu adalah alif. Maka alam yajidka yatiman fa'awa, maka seandainya Allah katakan fa'awaka, nanti tidak cocok dengan awal surat. Wajadaka dolan fahadaka, nanti tidak cocok dengan awal surat. Demikian juga wajadaka a'ilan fa'arnaka, maka nanti tidak sinkron dengan awal surat. Maka dijadikanlah ayat ini seluruhnya dengan akhir huruf yang sama, yaitu alif. Kemudian alasan yang kedua adalah alasan dari sisi makna, dan inilah yang lebih penting. Maka alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah menjumpaimu dalam keadaan yatim lantas Allah melindungi. Maka apakah Allah hanya melindungi Nabi saja, ataukah melindungi Nabi dan umatnya? Jawabannya yang kedua, Allah memberikan perlindungan dan tempat kepada sang Nabi dan umatnya. Maka Allah memberikan perlindungan kepada umaman, banyak umat, banyak manusia yang tidak ada yang bisa menghitung mereka kecuali Allah Azza wa Jalla. Demikian juga wajataka dhalan fahada, Allah menjumpaimu dalam keadaan tidak tahu, kemudian Allah berikan petunjuk. Maka apakah Allah hanya memberikan petunjuk kepada sang Nabi saja tanpa yang lain? Jawabnya tidak. Allah berikan petunjuk bihi, dengan sebab sang Nabi, umaman azimatan, umat yang demikian banyak, manusia yang demikian banyak, tak terkira banyaknya sampai hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjumpaimu dalam keadaan miskin, fa'arna, lantas Allah memberikan kecukupan. Maka Allah hanya memberikan kecukupan kepada sang nabi, jaminya tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan untuk sang nabi, dan dengan sebab beliau dan ajaran beliau, Allah memberikan kecukupan pada banyak orang. Ya, semisal betapa banyak yang didapatkan oleh umat Islam berupa penaklukan negeri-negeri kafir, yang karenanya ada harta rampasan perang yang demikian banyak, sehingga perbendaharaan Kisra dan perbendaharaan Persia dan Romawi dibagi-bagi di kota Madinah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'adakumullah maghanima katsirah, Allah janjikan kepada kalian, kalian akan mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak, ta'khudunaha, kalian akan mengambilnya, fa'ajjalalakum hadihi, fa'arnahumullah azza wa jalla bi Muhammadin, maka Allah jadikan bangsa Arab sebagai bangsa yang kaya raya dengan sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka simpanan hartanya Romawi dan Persia dibagikan di kota Madinah. Idan alam yajidka yatim mangfa'awaka wa'awabika, maka Allah Subhanahu wa taala menjumpai sang nabi itu yatim, maka lantas Allah melindunginya dan memberikan perlindungan dengan sebab sang nabi. Allah menjumpai sang nabi itu tidak tahu dulunya, lantas Allah berikan petunjuk kepada beliau, dan dengan sebab beliau Allah berikan petunjuk pada banyak manusia. Allah menjumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan miskin, lantas Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan harta pada sang nabi, dan dengan sebab beliau maka Allah memberikan kecukupan pada banyak orang. Demikianlah keadaan sang Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian lanjutannya ayat, dan inilah yang berkaitan erat dengan tema yang kita bahas. Fa'amal yatima fala taqhar, maka anak yatim maka janganlah engkau bentak. Artinya ingatlah wahai sang nabi dirimu ketika dulu engkau yatim. Karena engkau ingat betapa susahnya dan menderitanya jadi yatim, maka janganlah engkau membentak anak yatim, namun pemudahkanlah urusannya. Maka jika anak yatim terteriak-teriak, maka jangan dibikin tambah kenceng teriaknya, namun upayakan untuk mendiamkannya. Jika dia tersinggung dan marah, maka buatlah supaya dia senang dan gembira. Jika dia kecapean, maka fakhafif alih, maka ringankanlah kerja dan aktivitasnya, dan demikian seterusnya. Wa amasa ila falatanhar, dan pengemis janganlah engkau bentak. Yang dimaksud dengan sa'il yadhar min siyaqil ayat, kalau kita lihat rentetan ayat, maka yang dimaksudkan adalah sa'ilul mal, orang yang minta harta, orang yang ngemis-ngemis, orang yang mengatakan a'tini malan, berilah aku harta. Maka janganlah engkau bentak, mengingat li'annahu qal, karena mengingat ayat wajadaka a'ilan fa'arna, dulu Allah menjumpai dirimu dalam keadaan miskin, lantas Allah memberikan kecukupan. Maka ingat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepadamu, maka janganlah engkau bentak orang yang minta-minta. Ingatlah keadaan dirimu ketika dirimu dalam keadaan susah, maka itu jadikan pelajaran untuk tidak membentak orang yang minta-minta. Namun dimungkinkan yang dimaksud dengan sa'il di sini mencakup dua, peminta harta dan meminta ilmu, alias orang yang bertanya. Maka di sini terdapat adab yang Nabi ajarkan kepada, yang Allah ajarkan pada nabinya, demikian juga semua guru, semua pengajar. Maka hendaknya hatta Allah yas'alu al-ilma, orang yang meminta ilmu alias bertanya jangan dibentak. Namun kepada orang yang meminta ilmu dan bertanya, maka sampaikan ilmu kepadanya dengan kelapangan dada. Li'annahu laula ana muhtajun, seandainya bukan karena dia adalah orang yang membutuhkan, seandainya bukan karena dia punya rasa takut pada Allah Azza wa Jalla, tentu dia tidak akan datang bertanya. Adapun orang yang susah payah datang bertanya, ini nanyakan tentang bisnisnya, nanyakan tentang proyek yang akan dia garap, maka ini adalah pertanda orang ini punya rasa takut kepada Allah. Maka orang yang meminta ilmu alias bertanya janganlah dibentak, kecuali orang yang memang diketahui dia adalah orang yang ilaman ta'annata, orang yang menyusahkan. Maka orang yang menyusahkan, orang yang ditanyai, orang yang menyusah-nyusahkan diri, maka orang semacam ini tidaklah mengapa ditegur, diingatkan, karena dia adalah orang yang menyusah-nyusahkan diri dengan bertanya hal-hal yang tidak perlu, bertanya dengan hal-hal yang tidak manfaat. Maka tegur, boleh jadi marahi. Ada hal yang lebih utama untuk ditanyakan. Orang yang bertanya untuk hal-hal yang belum terjadi, menyusah-nyusahkan diri. Kalau manusia sudah tinggal di Mars, gimana cara sholatnya? Kalau harus menghadap kiblat-kiblatnya di bumi, nanti telungkup alias sholatnya di Mars. Maka orang ini orang yang menyusah-nyusahkan diri, bukan orang yang serius bertanya. Dan orang yang sungguh-sungguh bertanya, maka ini boleh jadi cuma sekedar iseng saja bertanyanya. Maka boleh jadi perlu ditegur. Ditegur lembut, kalau ditegur lembut ya juga belum faham, perlu ditegur agak keras. Karena dia menanyakan hal yang tidak perlu ditanyakan. Dia menanyakan hal-hal yang sepatutnya tidak dia tanyakan. Malah kita balik tanya, coba baca Al-Fatihah. Sudah betul belum Al-Fatihahnya? Maka daripada tanya kiblat, kiblatnya penduduk Mars itu bagaimana, lebih baik ngurusi bacaan Al-Fatihahmu yang masih belepotan. Maka ini sebuah kalimat teguran pada orang yang bertanya tidak pada tempatnya, tidak tidak perlu dan tidak manfaat. Maka orang ini perlu ditegur. Namun orang yang bertanya, apalagi dia susah payah datang untuk bertanya, maka dia berarti orang yang bertanya untuk cari ilmu. Dia bahkan mengadakan perjalanan meskipun tidak jauh untuk bertanya. Maka ini orang yang serius cari ilmu, maka disambut dengan baik. Apa yang ingin ditanyakan maka dilayani dengan baik. Maka kemudian di sini dicontohkan tentang orang yang menyusah-nyusahkan diri dalam bertanya. Semalakun tatukhbirhu, setelah Anda memberikan jawaban, kemudian orang tersebut sukanya berkata dan mengontari segala sesuatu yang jawaban yang diberikan itu sukanya dikomentari, kenapa begini dan kenapa begitu, kenapa ini haram, kenapa ini halal, kenapa Allah haramkan riba dan menghalalkan jual beli, kenapa tidak dibalik saja, kenapa sehingga Allah menghalalkan riba dan mengharamkan jual beli, kenapa Allah mengharamkan ibu persusuan dan hal-hal yang lainnya yang sejenis ini. Maka ini contoh orang yang menyusah-nyusahkan diri dalam bertanya. Silakan dan tidak salah jika Anda bentak, wala haraja, dan tidaklah mengapa seandainya Anda marah dengan orang semacam ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tengkar salah satu Ansar dengan Az-Zubair bin Awam tentang lembah yang kedatangan air hujan. Maka Zubair radallahu anhu haituhu, kebunnya itu sebelum kebunnya Ansar. Maka ada Zubair kemudian orang Ansar, posisi tanahnya atas bawah. Ketika turun air hujan, maka ada pengairan gratis, maka tentu di kebunnya Zubair terlebih dahulu baru kebun orang Ansar. Lantas keduanya bertengkar. Ansar mengatakan pada Zubair, jangan tahan air, jangan dibendung. Ini air hujan yang lewat kebunmu jangan dibendung, biar langsung datang ke sampai ke kebunku. Maka Zubair kemudian mengatakan, ana a'la, kebunku di atas kebunmu. Fana ahakku, maka aku yang lebih berhak dengan lewatnya air daripada dirimu. Akhirnya mereka tengkar, mereka ribut di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pengaduan dua orang ini. Kemudian Nabi kasih solusi. Wahai Zubair, silakan airi kebunmu terlebih dahulu secukupnya. Tsumma arsilhu ila jarika. Setelah cukup, setelah cukup, maka biarkan air itu mengalir ke kebun yang lebih rendah, alias kebun tetanggamu. Wahada hukuman, ini hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hukum dari Nabi ini isinya adalah meminta Zubair untuk mengalah. Ini meminta Zubair untuk mengalah. Jika datang air, airi secukupnya. Nabi katakan cuma secukupnya. Setelah itu biarkan airnya lanjut turun ke bawah. Ini artinya Zubair disuruh mengalah oleh Nabi. Ini kan sudah satu hal yang baik. Dia ngotot, pokoknya airnya harus langsung turun ke bawah. Sehingga hukum Nabi, ketetapan Nabi itu direspon dengan protes, dengan mengatakan, apakah mentang-mentang karena ini anak bibimu, maka engkau bikin aturan semacam itu? Kalimatul lakin al-khatab hamalhu alaiha, ini satu kata yang jelek tentunya di hadapan Nabi. Dan ini karena emosi yang mendorong orang ini melakukan hal itu. Az-Zubair bin Awam itu anak laki-laki dari Sofiyah. Dan Sofiyah adalah Sofiyah binti Abdul Muttalib. Maka bibinya Zubair, maka ibunya Zubair itu bibinya Nabi. Sehingga Sofiyah binti Abdul Muttalib adalah ammatur Rasul alaihi salatu wassalam, bibinya Rasul. Maka orang Ansar tersebut mengatakan, apa karena gara-gara ini anak bibimu engkau berikan ketetapan hukum semacam itu? Akhirnya Nabi marah. Akhirnya Nabi marah. Ini orang ini datang untuk meminta ilmu. Nabi jawab dengan baik-baik. Setelah dijawab baik-baik, kok responnya kok malah demikian? Maka akhirnya Nabi cabut, Nabi ralat hukum beliau. Apa yang beliau katakan, yang tadi isinya adalah meminta Zubair untuk ngalah. Kemudian ngalah itu artinya berbuat baik kepada tetangga kebunnya ini. Ketika responnya malah tidak bagus, akhirnya Nabi memberikan hukum yang seharusnya. Hukum yang seharusnya. Gimana hukum seharusnya? Wahai Zubair, air, silakan airi kebunmu sampai full. Sampai full. Bahasa kita galengan tanahnya. Nanti setelah full galengan tanah, luber. Nanti biarkan dia luber ke bawah. Setelah luber, biarkan ke bawah. Jangan ditinggikan lagi galengannya. Cukup sampai galenganmu mentok, kemudian luber. Nah itu luberan itu hak tetanggamu. Nah ini hukum aslinya. Hukum aslinya, kalau ada kebun atau sawah semacam ini, ada bagian atas, ada bagian bawah, maka kebun yang atas boleh jadi ada semacam galengan, ada tanah batasnya. Nah, maka aslinya haknya adalah air itu sampai menggenang, full sampai galengan, nanti luberannya itu hak bawahnya. Itu hukum aslinya. Nah tadi Nabi itu meminta Zubair untuk tidak mengambil haknya, namun berbuat baik kepada tetangganya. Sehingga Nabi meminta Zubair jangan sampai airnya tergenang, cukup basah, sudah cukup. Ketika sudah cukup, alirkan ke kebun tetanggamu. Ini kan berbuat baik. Tidak harus sampai menggenang full baru luberannya silakan biar ke tetangga. Tidak demikian. Namun cukup basa saja, cukup terpenuhi. Tapi responnya negatif. Akhirnya Nabi marah kemudian mengatakan pada Zubair, Zubair ambil hakmu. Zubair ambil hakmu, enggak usah berbuat baik dengan orang itu. Hakmu adalah silakan engkau airi kebunmu sampai cukup, sampai sebatas dinding pembatas atau kemudian tegalan tanah galengan kebunmu yang berbatasan dengan dia sampai luber. Nah, nanti lubernya itu biarkan ke kebun tetanggamu. Jadi maka Nabi larang untuk berbuat baik, ambil hak gitu. Ini kisah hal ini ada di disandiatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka di sini ada orang datang minta ilmu, bertanya tentang sengketa yang terjadi. Maka semula Nabi layani dengan baik-baik. Namun setelah ternyata orangnya tidak layak untuk mendapatkan sikap baik-baik, maka Nabi marah. Maka ini dalil bolehnya marah kepada orang yang datang meminta ilmu, namun ternyata dia tidak layak untuk mendapatkan sikap lembut orang yang ditanyai. Falhasil, maka kesimpulannya, orang yang meminta ilmu jangan dibentak, namun berikanlah ilmu dengan dada yang lapang. Ajarilah dia sampai dia faham. Lebih-lebih lagi di zaman kita saat ini, banyak orang saat ini bertanya kepada Anda dan boleh jadi hatinya tidak bersama Anda. Sehingga Anda berikan jawaban pertanyaan, kemudian dia pahami secara tidak tepat. Setelah itu malah pergi dan keluar-keluar pada banyak orang, ulama fulan ngasih fatwa kepadaku demikian-demikian, padahal tidak demikian fatwanya. Walidha walihada yambari ala tutlik al-insan. Oleh karena itu sepatutnya janganlah engkau biarkan orang tersebut pergi, orang yang bertanya kepadamu itu pergi. Jangan biarkan dia pergi sampai Anda mengetahui kalau dia faham dengan baik dan benar. Kemudian lanjutannya ayat, wa amma bini'mati rabbika fahadith. Ceritakanlah nikmat Rabbmu. Maka nikmat Allah yang Allah berikan padamu, maka ceritakanlah dengan mengatakan alhamdulillah, Allah berikan rizki kepadaku ilmu, Allah berikan rizki kepadaku harta, Allah berikan rizki kepadaku anak dan keturunan dan semacam itu. Maka menceritakan nikmat Allah itu ada dua cara. Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan perbuatan, dengan anggota badan. Dengan kata-kata, semisal Anda mengatakan, Allah berikan nikmat kepadaku, dulu aku miskin, kemudian Allah, dan maka tonjolkan, kemudian Allah memberikan kecukupan, dulu aku tidak tahu, kemudian Allah mengajariku sehingga aku sedikit tahu. Wa ma asbaha dzalik, dan semacam itu. Kemudian yang kedua, menciptakan nikmat dengan anggota badan, dengan terlihat bekas dan jejak nikmat Allah pada dirimu. Maka jika Anda kaya, maka jangan memakai pakaian orang miskin, namun pakailah pakaian yang layak dengan tingkat ekonomi Anda. Demikian juga rumah, demikian juga kendaraan dan segala sesuatu. Biarkan orang mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadamu. Maka ini adalah di antara bentuk menceritakan nikmat Allah azza wa jalla. Maka di antara bentuk menceritakan nikmat Allah azza wa jalla adalah jika Allah memberikan kepadamu ilmu, maka ceritakanlah ilmu itu pada banyak orang, ajarilah banyak orang karena orang membutuhkannya. Ya, maka ini maka di antara bentuk dan syarat supaya menjadi orang yang bersyukur adalah mengamalkan ayat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Ini syarat, ini di antara syarat untuk menjadi orang yang bersyukur dan berterima kasih kepada Allah adalah menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaksud dengan menceritakan nikmat Allah mencakup dua hal. Yang pertama dengan kata-kata. Semisal menyampaikan cerita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang nikmat yang Allah berikan. Namun ingat dan garis bawahi, selalu menyebut nama Allah dalam cerita tersebut. Maka ini yang nanti di antara faktor yang membedakan orang itu sombong dengan dunianya ataukah kemudian tawaduk dengan dunia yang Allah berikan kepadanya. Maka dia cerita, diminta boleh jadi orang sepuh menceritakan, ngobrol dengan anak muda, cerita tentang masa hidupnya, perjalanan hidupnya. Maka pelakunya, maka ketika nyebut nikmat, jangan pelakunya saya rajin sungguh-sungguh, akhirnya bisa lulus sarjana, kemudian saya rajin belajar, akhirnya maka ini bukan menceritakan nikmat yang diperintahkan, yang Allah perintahkan di ayat ini. Dulu orang tua saya cuma buruh. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya ilham untuk kemudian saya harus belajar, saya harus kemudian mengubah keadaan. Caranya saya harus sekolah, serius sekolah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemudahan, memberikan semangat yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Maka saya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala saya tekun belajar. Allah berikan kemudahan untuk belajar. Allah memberikan kemudahan untuk faham apa yang disampaikan oleh guru di sekolah. Dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bisa-bisa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ujiannya lancar. Akhirnya lulus ranking 1, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu cara ceritanya. Ya, demikian cara ceritanya, bukan menonjolkan aku. Namun menonjolkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun menonjolkan aku, maka itu satu hal yang tercela. Dan karena menonjolkan aku itulah maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada banyak orang. Korun itu Allah adab itu gara-gara akunya. Ketika ditanya oleh orang, apa kiat untuk jadi orang kaya? Gimana kiat supaya bisa jadi orang kaya seperti Anda? Ditanya orang, dari mana Anda mendapatkan kekayaan tersebut? Maka Korun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Innama utituhu ala ilmin. Saya bisa punya duit banyak, harta yang berlimpah ruah itu karena saya pintar cari duit, punya ilmu tentang cari duit. Karena aku orang yang punya ilmu tentang cari duit, maka saya bisa mengumpulkan sebanyak ini. Maka yang ditonjolkan oleh Qarun adalah keakuannya. Bukan semacam ini mempraktikkan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Namun ketika menceritakan nikmat yang Allah berikan, maka bolak-balik menyebut nama Allah. Boros nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah yang ngasih demikian, Allah memberikan kemudahan demikian, Allah yang ngasih kelancaran demikian, Allah yang ini. Maka menceritakan pengalaman hidup, perjalanan hidup, sebab sukses, sebab kaya, sebab pintar, sebab dan seterusnya. Namun dengan cara semacam ini, maka itu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau Allahnya ditutupi, kemudian diganti aku demikian, maka ini caranya Qarun. Ini caranya Qarun dalam menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara bentuk menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah di antara bentuknya adalah ngobrol dengan keluarga, anak dan istri. Dan ini adalah bagian dari menanamkan syukur kepada Allah dengan nikmat yang diberikan. ya, ketika turun hujan, ya, boleh jadi misalnya seorang bapak duduk dengan anak-anaknya, maka diajak ngobrol, ini hujan deras, masya Allah, alhamdulillah Allah berikan nikmat kita rumah, ya, kita bisa berteduh di sini, ya, tidak kedinginan. Ya, bayangkan orang-orang yang belum Allah berikan padanya rumah, duduk di kolong-kolong jembatan, di emper-emper toko, hujan seperti ini gimana nasibnya? Ya, maka bukankah ini satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita rumah tempat berteduh. Oleh karena itu mari kita syukuri, wahai anak-anakku, ya, syukurlah nikmat Allah Subhanahu wa taala, isi rumah ini dengan kebaikan, isi rumah ini dengan sholat, isi rumah ini dengan zikir, ya, isi rumah ini dengan zikir pagi dan petang, isi rumah ini dengan dengan amal-amal saleh. Maka itu bentuk tahajud, menceritakan nikmat. Kemudian yang kedua, menceritakan nikmat dengan perbuatan, yaitu ya, tadi dicontohkan kalau orang kaya ya jangan berpakaian cumpang-camping, robek-robek, tambalan, ya. Padahal dia ya, Allah berikan padanya kelonggaran harta. Karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallahu yuhibbu ayyura athara nikmatihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka dan senang melihat jejak dan bekas nikmat yang Allah berikan kepada kepada hamba-Nya. Maka ketika Allah itu berikan kelapangan rezeki pada seseorang, maka hendaknya dia memakai pakaian yang layak sesuai dengan kelapangan rezeki yang Allah berikan. Bukan malah bersengaja menampilkan, ya, menyembunyikan nikmat Allah sehingga memakai pakaian yang jelek, ya. Maka ini tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maun, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah engkau orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang membentak anak yatim dan tidak memotivasi orang untuk memberi makan pada orang miskin. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala masih membawakan sejumlah ayat yang isinya motivasi untuk berbuat baik dengan anak yatim dan orang-orang lemah yang lain. Maka di antara ayatnya adalah firman Allah di surat Al-Ma'un. Ara'aita maknanya menurut para ulama adalah akhbirni, ceritakan padaku. Sehingga maknanya ceritakanlah kepadaku tentang keadaan orang ini dan apa yang terjadi pada dirinya. Ad-dini, ayat ini maknanya adalah pembalasan. Maka yukadzibu bid-din artinya mendustakan hari pembalasan, hari akhir, dan tidak percaya dengannya. Maka ciri orang yang tidak percaya dengan hari akhir adalah orang yang menghardik anak yatim, yaitu mengusirnya dengan keras dan kasar tanpa ada kasih sayang, rasa iba dan kasihan dengannya. Ya, maka kalau kita buka rata-rata buku tafsir, ya, itu Allah yukadzibu bid-din, ya, itu dimaknai dengan orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya, sejumlah buku tafsir yang sudah coba saya cek untuk ayat ini, saya belum dapatkan sementara ini. Saya belum dapatkan yang memaknai Allah yukadzibu bid-din dengan yang mendustakan agama. Di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir Sa'di, di tafsir yang lainnya, semuanya memaknainya dengan yukadzibu bid-din, mendustakan hari pembalasan, yaitu mendustakan hari kiamat. Maka termasuk di sini kita jumpai Syaikh Ibnu Taimin memaknai Allah yukadzibu bid-din dengan yang mendustakan al-jaza, balasan amal pada hari kiamat nanti. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu tidak memotivasi orang lain untuk memberi makan orang miskin, dan dia sendiri juga tidak melakukan hal tersebut, memberi makan orang miskin. Dia sendiri tidak berbagi makanan pada orang miskin. Jangankan berbagi makanan kepada orang miskin, cuma ngajak-ngajak orang lain, modalnya cuma modal ngomong, ayo kasih makan orang miskin saja dia tidak mau, apalagi harus modal duit. Modal ngomong saja tidak mau, apalagi modal duit. Fahalu hada, maka keadaan orang ini waliyadzubillah adalah keadaan yang sangat jelek. Karena seandainya dia beriman dengan hari pembalasan, betul-betul beriman, niscaya dia akan punya ibadah dan belas kasihan kepada orang yang Allah perintahkan kita untuk kasihan dengannya. Dan niscaya dia akan mengajak orang untuk berbagi makanan dengan orang-orang miskin. Kemudian Allah juga berfirman di surat Al-Fajr, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahabbuna ala ta'amil miskin. Bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim dan tidak mengajak orang untuk memberi makan orang miskin. Maka ayat di firman Allah di surat Al-Fajr itu lebih dahsyat daripada di surat Al-Ma'un. Karena di surat Al-Fajr Allah sampaikan hak anak yatim adalah dimuliakan. La tukrimuna al-yatim, kalian tidak memuliakan anak yatim. Sedangkan kalau di surat Al-Ma'un cuma disebutkan orang yang mendustakan dari pembalasan adalah orang yang menghardi anak yatim. Berarti orang yang mengimani hari akhir, maka dia tidak menghardi, cuma mendiamkan. Sedangkan di surat Al-Fajr Allah sampaikan hak anak yatim adalah dimuliakan. Maka memuliakan tentu lebih dari sekedar mendiamkan tanpa ada pemuliaan, meskipun juga tidak menghinakan. Maka berdasarkan surat Al-Fajr, maka hak anak yatim adalah dimuliakan. Sedangkan orang miskin hadduhu, haknya adalah diberi makan dan dipenuhi kebutuhannya. Sedangkan hak anak yatim berdasarkan surat Al-Fajr adalah al-ikram, dimuliakan. Dan jika anak yatim ini anak yatim yang kaya karena warisan dari bapaknya banyak, maka dia dimuliakan karena yatimnya, dan dia tidak perlu diberi makanan karena dia sudah berkecukupan. Namun jika anak yatim tersebut fakir, maka dia dimuliakan karena yatimnya dan diberi makan karena kemiskinannya. Akan tetapi banyak orang tidak peduli hal ini. Dan satu hal yang perlu diketahui, bahasanya sikap lembut dengan orang-orang lemah, anak yatim, anak dan anak kecil, itu akan menyebabkan hati itu penuh dengan kasih sayang, ibadah dan belas kasihan. Hati itu akan lembut, atfan, hati itu akan punya empati, dan hati itu akan inabatan ilallahi, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak akan memahami hal ini kecuali orang yang sudah pernah mencobanya. Bahasanya bersikap baik dengan orang-orang yang lemah itu satu hal yang manfaat untuk hati kita. Satu hal yang manfaat untuk hati kita. Falladhi yambarilaka, maka sepatutnya kita sayang dengan anak kecil, sayang dengan anak yatim, sayang dan iba dengan orang-orang yang fakir, supaya timbul di hati empati, kemudian alhanan, kasih sayang, warahmah dan kasih sayang. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yarhamullahu min ibadihi rahama. Orang yang betul-betul Allah sayang adalah hamba-hambanya yang penyayang, orang-orang yang punya iba dan belas kasihan. Demikian yang kita baca dan kita telah kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arda'ana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.